fatarahu mutaqti ar-ra'si fatarahu mutaqti ar-ra'si alaihi atharul huzni fa idza khala ra'aitahu laythun syara. Berkata al-Imam Ibnu al-Jauzi rahimahullah taala berkaitan dengan talbis iblis atau tipu daya iblis terhadap orang-orang yang zuhud dan ahli ibadah adalah talbisuhu alaihim fi luzumi ma la yalzam. Talbis iblis dalam berpegang teguh pada sesuatu yang tidak diharuskan atau tidak diwajibkan. Kata beliau, wa min haula'i qaumun law su'ila ahaduhum ayyalbasa layyina min thawbihi ma fa'ala. Di antara mereka orang-orang yang zuhud dari kalangan ahli ibadah, jika ditanya kepada salah seorang mereka atau diminta kepada salah seorang di antara mereka untuk memakai pakaian yang lembut, ayyalbasa layyin, memakai pakaian yang lembut, ma fa'ala, dia tidak mau memakainya. Pokoknya harus pakaian kasar. Li'alla yatawakkasa jahuhu fi zuhdi, agar kewibawaannya dalam zuhud itu tidak hancur. Karena kalau misalnya memakai kain yang lembut, apalagi misalnya sampai level sutra tanpa ada sebab tertentu, maka ini sudah kategori orang yang cinta dunia bagi dia. Jadi harus tetap pakai pakaian yang kainnya kasar. Disuruh pakai kain yang lembut, enggak mau. Karena kalau pakai kain yang lembut, maka kewibawaannya turun. Bahkan mungkin hancur. Padahal kita sudah bahas pada pertemuan yang lalu, Nabi Muhammad SAW memiliki kain yang kasar, memakainya. Nabi Muhammad SAW juga memakai kain yang lembut. Sallallahu alaihi wasallam. Beliau memakai berbagai macam jenis kain. Yang lembut beliau punya, yang kasar beliau ada. Jadi bukan seperti itu kemudian petunjuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam berpakaian. Nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, nikmati. Di antaranya adalah di zaman kita sekarang luar biasa, yakni kain katun itu masya Allah bertingkat-tingkat kelembutannya. Apalagi kemudian kalau membahas sutra ya, terlepas dari pembahasan haramnya kita membahas sutra, lembutnya luar biasa. Jamaah sekalian rahimakumullah, orang yang seperti ini mereka tidak mau melakukannya karena mereka menganggap bahwasanya nanti kezuhudannya, wibawanya dia dalam zuhudnya hancur. Wah, zuhud apaan? Kain bajunya aja lembut, ah itu. Jadi tetap harus pakai yang kasar. Walau kharaja ruhuhu la ya'kulu wan nasu yarunahu. Sampai dia rela ruhnya keluar sampai mati. Enggak makan. Asal manusia tahu dia zuhud. Bayangin, sampai seperti itu ya. Karena di pertemuan yang lalu juga kita sudah bahas, di antara kesalahpahaman mereka dalam memaknai zuhud adalah meninggalkan perkara-perkara yang mubah. Makanan-makanan yang hukum asalnya boleh mereka tinggalkan. Subhanallah, Nabi Muhammad yakni makan kurma, makan roti, makan daging kalau ada. Karena hukum asalnya halal, nikmati. Tapi kaedahnya kan jelas. Jangan berlebihan, itu aja. Makanlah kata Allah dan minumlah dan janganlah berlebihan. Secukupnya kita memakan makanan dan meminum minuman dengannya, tegaklah tulang punggung kita, tujuannya untuk beribadah. Jamaah sekalian rahimakumullah, mereka salah faham akan hal itu. Ini sampai di level walau kharaja ruhuhu la ya'kul. Dia rela demi mempertahankan kewibawaan kezuhudannya keluar darinya ruhnya karena enggak makan. Jadi rela tidak makan sampai mati. Walau kharaja ruhuhu la ya'kul wan nasu yarawnahu, dan manusia menyaksikannya. Dia mati karena zuhud. Jadi rela mati karena zuhud. rela mati karena enggak makan supaya wibawa kezuhudannya tetap terlihat. Wa yahfadhu nafsahu fit tabassumi fadlan 'anil dhahik, dan juga dia menjaga dirinya untuk tidak tersenyum apalagi tertawa. Tertawa boleh, tersenyum apalagi. Bahkan kata Nabi Muhammad SAW, tabassumuka fi wajhi akhika sadaqah. Senyummu kepada saudaramu itu sedekah, artinya berpahala. Kata Nabi Muhammad SAW, la tahqiranna minal ma'rufi syai'an walau an talqa akhaka bi wajhin taliq. Janganlah sekali-kali kalian meremehkan perbuatan baik sekecil apapun, walaupun hanya memiliki wajah sumringah tersenyum terhadap saudaranya. Berpahala. Jangan pernah remehkan kebaikan sekecil apapun, walaupun cuma hanya senyum. Orang ini, demi menjaga kewibawaan zuhudnya, dia tidak senyum. Sudah keluar dari metode Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad tersenyum, Nabi Muhammad tertawa. Cuman tentunya tidak terbahak-bahak. Ya, tawa beliau adalah senyum yang lebar hingga terlihat gigi taringnya. Dan beliau sallallahu alaihi wasallam yumazih ashabahu, disebutkan di antara petunjuk Nabi Muhammad dalam akhlak beliau sallallahu alaihi wasallam dalam bermuamalah, berinteraksi, beliau bercanda kepada sahabatnya. Tapi tidaklah beliau bercanda kecuali dengan perkataan yang benar, baik dan bukan dusta. Itulah petunjuk Nabi Muhammad. Sekalipun beliau bercanda, bukan perkataan dusta yang keluar dari lisan beliau. Nabi Muhammad disebutkan memanggil sahabatnya, ya sahibal udhunain, yang punya telinga dua, canda. Dan itu bukan dusta. Atau ketika Nabi Muhammad SAW menghibur anak kecil itu yang dia memiliki piaraan, yaitu burung pipit mungkin ya, mati. Nabi Muhammad mengajak dia bercanda, menghiburnya. Ya Aban Numair, mada fa'ala Nughair? Wahai Abu Numair, Namir itu singa, Numair anak singa. Nabi Muhammad panggil anak kecil dengan kunyah karena ingin ajak dia bercanda, karena ingin menghiburnya. Hei Abu Numair, hei bapaknya anak singa. Madza fa'ala Nughair? Itu burungnya lagi ngapain? Padahal burungnya udah mati. Artinya Nabi Muhammad yumazih, Nabi Muhammad itu ngajak bercanda. Tapi ingat, beliau tidaklah beliau bercanda kecuali dengan perkataan yang benar, jujur, bukan dusta. Zaman sekarang itu candanya dusta. Sudahlah berdusta, kemudian dikuatkan dengan perkataan bahwasanya itu dusta. Ya kan gitu sekarang ya. Bercanda dan isinya dusta dan betul-betul dikuatkan tapi bohong. Lucu ya, tapi dusta dan dia kuatkan dustanya, subhanallah. Jamaah sekalian rahimakumullah, Nabi Muhammad tersenyum, Nabi Muhammad tertawa. Orang ini demi menjaga kewibawaannya agar tetap dianggap zuhud itu enggak senyum. Fadlan min anil dhahik, apalagi tertawa. Wa yuhimuhu iblis anna hadha li islahil khalq, dan iblis mengilhamkan, mewahyukan, membisikkan kepadanya, praktek seperti ini untuk memperbaiki manusia. Artinya harus seperti ini kamu itu bersikap, bermuamalah. Kalau betul kamu itu orang yang zuhud, ahli ibadah, jangan senyum, mengurangi kewibawaan, apalagi tertawa. Wa inna ma huwa riya'un yahfadhu bihi nabihi qanunan namus. Dan sesungguhnya ini hanyalah riya. Ini semuanya kata beliau, wa huwa riya'un yahfadhu bihi qanunan namus. Yani dari sananya, terjemahan mudahnya, praktek-praktek seperti inilah perbuatan riya. rela mati menjaga kewibawaan kezuhudan, rela memakai pakaian yang kasar demi mempertahankan kewibawaan kezuhudan, bahkan rela tidak senyum, apalagi tertawa, demi menjaga kewibawaan kezuhudan, agar orang mengatakan dia orang yang zuhud. Fatarahu mutaqti ar-ra'si 'alaihi atharul huzni, maka engkau melihatnya, kata imam, menjadi orang yang yakni mengangguk-anggukkan kepala seakan-akan selalu berzikir, ya. 'Alaihi atharul huzni, terlihat padanya yakni seperti orang selalu sedih, ya. Fa idza khala, akan tapi ketika dia bersendirian, ra'aitahu laythun syara, maka kamu melihatnya seperti binatang buas yang liar. Di depan orang aja acting ahli ibadah, bahkan enggak senyum, bahkan rela mati karena enggak makan, yang penting disebutkan dia zuhud. Rela memakai pakaian yang kasar padahal yang lembut pun tidak mengapa. Nabi Muhammad memakainya, apakah Anda lebih mulia dibandingkan Nabi Muhammad? Enggak ada. Sikap Anda dengan selalu menggunakan pakaian yang kasar lebih mulia dibandingkan Nabi Muhammad? Beliau memakai yang kasar, yang sedang, yang lembut. Beliau punya sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam bishawab. Sikap Anda dengan tidak tersenyum, tidak pernah bercanda, lebih mulia dibandingkan Nabi Muhammad SAW? Pasti tidak. Dan iblis mengilhamkan kepadanya seperti ini yang harus dilakukan kalau kemudian makhluk ingin baik. Gimana pengen baik? Nabi Muhammad bermuamalah, Nabi Muhammad berkomunikasi. Buku yang kita bahas besok subuh itu khusus tentang interaksi Nabi Muhammad dengan banyak hal, dengan banyak orang, dengan berbagai macam jenis orangnya. Kita sekarang sedang sampai di muamalah Nabi Muhammad terhadap orang fakir miskin, nanti berikutnya terhadap orang kaya, nanti berikutnya terhadap para pemuka, nanti berikutnya bahkan ada bahasan di akhir terhadap jin dan binatang. Nabi Muhammad berinteraksi. Anda senyum aja enggak, zuhud dari mana? Sallallahu alaihi wasallam. وقد كان السلف يدفعون عنهم كلما يوجب الإشارة إليهم ويهربون من المكان الذي يشار إليهم فيه. Dan adalah dulu salafus salih, mereka selalu menjauhkan diri mereka dari hal-hal atau dari tempat-tempat yang karena hal dan tempat tersebut mereka mungkin akan dikenal, akan terlihat. Artinya menghindari segala sesuatu, menghindari tempat-tempat yang dengannya mungkin orang akan tertuju pandangannya kepadanya. Ini yang dilakukan oleh para ulama salafus salih. Berikut di antara contoh ceritanya. Qala Yusuf ibnu Asbat, kharajtu min sabajin rajilan hatta ataitu al-missisah وجرابي على عنقي فقام ذا من حانوته يسلم علي وذا يسلم فطرحت جرابي ودخلت المسجد أصلي ركعتين فأحدقوا بي واطلع رجل في وجهي فقلت في نفسي كم بقاء قلبي على هذا فأخذت جرابي وجعلت بعرقي وعنائي إلى سبج فما رجعت إلى قلبي سنتين. Perhatikan, cerita ini ada di halaman 177, berkaitan dengan bagaimana salafus saleh senantiasa menghindari sesuatu atau menghindari tempat yang diduga kuat membuat mereka menjadi pusat perhatian. Yusuf bin Asbat menuturkan, aku pergi meninggalkan Sabaj, satu tempat, dengan cara berjalan kaki dan memanggul bekalku di pundak, hingga tiba di Missisah, tempat yang lain. Sesampainya di sana, keluarlah seorang dari kedai untuk mengucapkan salam kepadaku. Kemudian ada orang lain yang turut mengucapkan salam kepadaku. Setelah tiba di masjid, aku pun meletakkan barang bawaanku, bekal, dan masuk ke dalam masjid untuk sholat 2 rakaat. Orang-orang memperhatikan dan menatapku dengan tajam. Lalu muncullah seorang pria di hadapanku. Aku bergumam di dalam hati, seberapa lama hatiku dapat bertahan dari kondisi ini? Kenapa? Karena diperhatikan orang. Sedang sholat, selesai sholat, ada yang mendekat. Orang memperhatikan ibadahnya. Ini berat jamaah. Karena yang namanya ibadah sholat, ya di antara ibadah yang harus kita perlihatkan. Apalagi berkaitan dengan ibadah sholat yang wajib. Kalau sholat sunnah sih bisa di rumah. Ini sholat 5 waktu ya kita di masjid. Tapi tentunya satu dan yang lain di antara kita pasti terlihat dari cara sholatnya, akan terlihat darinya kekhusyuan sholatnya, beda satu dan yang lain. Ini ujian untuk semua orang yang ahli ibadah. Karena bisa jadi orang lain memperhatikan Anda. Kan kita sering bahas ya, bahkan ulun sebutkan, ini pendapat ulun pribadi ya. Inti dari kitab ini itu ya supaya amal kita hancur. Kita sudah tidak dihalangi untuk beribadah. Dia tidak bisa menghalangi kita untuk beribadah. Ya, salat 5 waktu aja berjamaah kok. Anda kalau sudah 5 waktu berjamaah, ibadah yang lain insya Allah akan lebih ringan. Karena berjamaah 5 waktu di masjid itulah yang berat. Itu bisa Anda lakukan. Gimana dia bisa menggoda? Kalau bukan, ibadahnya itu akan dia rusak pada niatnya. Iblis selalu punya cara. Jamaskan hukumullah. Kemudian orang-orang memperhatikan dan menatapku dengan tajam. Lalu muncullah seorang pria di hadapanku. Aku bergumam dalam hati, seberapa lama hatiku dapat bertahan dari kondisi ini? Karena dipandangi orang. Maka aku segera mengambil barang bawaanku. Lalu aku kembali ke Sabaj dengan cucuran keringat dan kesesahan pribadi. Karena mungkin jauh, tapi sesampainya di situ orang-orang di sana kok kayak gitu, pulang beliau. Rahimahullah. Sungguh aku tidak sempat mengoreksi hatiku selama 2 tahun. Ini imbasnya. Imbasnya. Ibadah yang kemarin itu saya ikhlas atau enggak? Karena sedang disaksikan orang, dilihat orang. Subhanallah. Makanya jamaah, ibadah ya, hukum asalnya memang disembunyikan. Apalagi kita hatinya lemah. Kecuali ibadah-ibadah yang memang harus diperlihatkan. Nah itulah tugas kita memohon kepada Allah keteguhan. Enggak mungkin kita kemudian kita sembunyikan 5 waktu di masjid. Lohong di masjid kok, gimana menyembunyikannya? Jumatan gimana menyembunyikannya? Salat Id gimana menyembunyikannya? Para muadzin gimana menyembunyikan azannya? Enggak bisa. Itu syiar Islam, harus terlihat. Maka mohon selalu kepada Allah agar diberikan karunia keikhlasan. Karena itulah yang dikecualikan oleh iblis. Illa ibadaka minhumul mukhlasin. Yang tidak bisa dia ganggu itu hambamu ya Allah yang engkau anugerahkan padanya keikhlasan. Mukhlas. Yang belajar bahasa Arab pasti tahu. Mukhlis itu orangnya. Mukhlas itu maf'ul. Objek. Artinya dia diberi. Dia dianugerahi keikhlasan oleh Allah Subhanahu wa taala. Enggak bisa diganggu. Siapa yang enggak bisa ganggu? Iblisnya enggak bisa ganggu. Apalagi cuma pion-pionnya. Ya. Wallahu a'lam bissawab. Jamaah sekalian rahimakumullah, kemudian contoh yang kedua. Bukan contoh yang kedua, ini talbis pada orang yang zuhud yang kedua untuk bab ini ya. Yani poin berpegang teguh terhadap sesuatu yang tidak diwajibkan. Wa minaz zuhadi man yalbasu tsaubal mukharraq wa la yukhituhu wa yatruku islaha imamatihi wa tasriha lihyatihi li yura annahu ma indahu min ad-dunya khairun. Dan di antara orang-orang yang zuhud, yang tentunya terkena talbis iblis kepada mereka, orang-orang yang zuhud yang ahli ibadah. Kita tidak bahas orang yang ahli maksiat di sini, yang ahli ibadah. Karena kalau ahli maksiat, ya sudah jadi tentaranya iblis dong. Ini yang ahli ibadah. Dan di antara orang-orang yang zuhud, ada yang memakai pakaian mukharrak, sobek. Wala yukhithu, dan dia tidak menjahitnya. Di antara petunjuk Nabi Muhammad SAW, beliau menjahit pakaiannya sendiri, menambal pakaiannya sendiri. Dan kalau kemudian sendalnya putus, beliau benerin sendiri. Sallallahu alaihi wasallam. Luar biasa. Kita walaupun enggak bisa, tapi kan kita melakukannya. Robek, ada Pak Ma'ruf di sini. Pak Ma'ruf belubang nah, tolong di apa? Dicancang. Dicancang ya, bukan dicincang ya. Pakaian dicincang. Jadi daging dong, dicancang. Karena rabit sedikit, cancang. Besok rabit pulang, cancang pulang. Akhirnya semua bajunya cancangan. Tapi kan kita menjahitnya. Kemudian, yakni wa yatruku islaha imamatihi, meninggalkan untuk memperbaiki imamahnya. Biar terlihat lusuh. Biar terlihat tidak perhatian dengan tampilan. Mungkin kalau praktek zaman sekarang, ini dipadahi tetap aja kayak itu. Atau ada minjam songkok, ada yang bawa songkok, minjam songkok. Wah jauh ya di belakang ya. Fit, minjam songkok Fit. Oh Masya Allah David. David ya, barakallahu fi, terima di Madinah. Sekarang dia kameramen. 10 tahun lagi antum panggil dia ustaz. Gimana? Atau miring gini. Ingin memperlihatkan ketidakpedulian dia dengan dunia. Ya enggak gitu-gitu amat jadi orang. Pakai peci yang rapi, peci yang bersih, peci yang wangi, didukung dengan rambut juga yang sudah disampo atau bersih wangi. Bukan kemudian membiarkan dia lusuh, berbau, dibiarkan berbau, ketika dicium sendiri dia yang semaput. Iya Allah, purici benar. Kada berbau aja. Iya kok, kawannya mencium semaput, nyok kada berbau aja. Totonya dia kena covid ya. Iya, karena enggak mencium bau ya. Jamaah, enggak gitu-gitu amat jadi orang kemudian ingin terlihat zuhud. Dia meninggalkan untuk menjahit pakaiannya. Dia meninggalkan untuk memperbaiki posisi imamahnya. Pernah enggak pian lihat orang kayak gini? Pernah. Malah terlihat ya seperti semrawut. Bukan imamah yang rapi. Jadi semrawut. Belum lagi mungkin kotornya. Belum lagi mungkin baunya. Sudah keluar dari petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita sholat itu pakai pakaian terbaik, termasuk diantaranya wangi. Kita akan bahas nanti habis ini. Wa tasriha lihyatihi, dan dia meninggalkan untuk merapikan lihyahnya. Nabi Muhammad SAW merapikan rambutnya, merapikan lihyahnya atau jenggotnya. Siapa anda kemudian? Apakah anda lebih utama dibandingkan Nabi Muhammad dengan membiarkan kemudian jenggot anda semrawut tidak diurus? Rapikan dia. Bahkan nanti disebutkan juga di sini nih. Abu Bakar dan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, mereka menyemir rambutnya, bukti mereka perhatian. Karena mungkin sudah berhuban, boleh kemudian disemir dengan pacar atau apapun itu selama halal enggak apa-apa, boleh asal dia aman, halal ya, boleh. Warnai rambut, tapi kata Nabi Muhammad, "Wajtanibus sawad," hindari warna hitam. Kalau anda sudah tumbuh huban dan banyak, silahkan semir. Tapi warna yang standar ya. Ya kuning, kuning, oren, oren kemerahan, no problem. Itu warna standarnya pacar. Jangan warna biru. Sudahlah warna biru, Anda pakai pomade, rambutnya kenceng, wow, spike ya. Pakai peci dia, tapi pecinya kegantung dia, swing, wing, wing, wing, wing, wing, wing, karena spike ya. Ini sebenarnya pengajian apa? Jamaah dan juga pemirsa. Para sahabat menyemir rambutnya, Nabi Muhammad meminyaki rambutnya, Nabi Muhammad menyisir rambutnya, Nabi Muhammad merapikan lihyanya. Anda lebih utama dibandingkan Nabi Muhammad? Pasti tidak. Enggak seperti ini zuhud. Liyura anna ma indahu min ad-dunya khair. Agar terlihat padanya dia tidak memiliki dunia, tidak memiliki atau tidak berambisi untuk memiliki dunia sedikit pun. Nabi Muhammad kita tahu bisa 2 hari enggak ngepul asap di rumahnya Nabi Muhammad itu sallallahu alaihi wasallam. Anda enggak usah miskin-miskinan sama Nabi Muhammad. Bisa 2 hari enggak ngepul asap di rumahnya gimana? Makannya cuma kurma sama air. Tapi beliau, keringat beliau itu wangi. Bahkan kalau kita terjemahkan jadi esens minyak wangi oleh ibunya Anas bin Malik. Tapi beliau pakai wangian lagi. Beliau enggak pakai pun keringatnya wangi sallallahu alaihi wasallam. Iya. Kita lanjutkan. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah amma ba'd. Sebelum ulun melanjutkan, siapa yang belum punya kitabnya, Pak? Angkat tangan, Pak. Angkat tangan. Oh, banyak ya. Cukup kayaknya. Bagi-bagi. Yang belum dapat ambil ke depan sini ya. Ya, 10. Ada 10, silakan ambil ke depan. Akhwatnya ada yang belum dapat? Halo, ibu-ibu. Ada ibu-ibu yang belum dapat? Ya. Jadi ini ada 15, bapak-bapak kita kasih 10, ibu-ibu kita kasih 5. Wah, kayaknya lebih yang, nih. Yang awal bentar. Enggak apa-apa. Kita kasih yang lebih senior aja deh. Biar kita kelihatan dari umur-umurnya deh. Oke. Mas Sapri kasih. Ini bapak. Ibu-ibu, ambil ke samping ya. Hah? Oh ya bisa. Nih. Ini bisa 2 lagi. Bisa 2 lagi kah? Ah, ya. Pian pingsut. Ini nih. Ada kah lagi? Sini. Mas sini. Biarin deh. Oh ya aku. Ibu-ibu berapa? Ibu-ibu berapa orang yang belum dapat, Bu? 5 lagi. Hah? Atau ibu-ibu minggu kena aja pula sini. Sudah berdiri bapak-bapaknya kasihan. 4 kah? Nah, berarti ibu-ibu 2 aja dulu yang dapat. Wah, masnya terlambat. Ini 3 yang depan dulu. Pekan depan insya Allah kita bagi lagi. Yang dapat buku hari ini jangan pulang cepat ya. Ada notanya. Bukan pian gratis kah? Iya. Buka ya, bukunya dibuka. Perhatikan halaman 177. Ini untuk ibu-ibu 2 dulu ya, Bu. Mungkin yang lebih senior umurnya ya. Karena mau disambat Tuhan kan nyaman ya lo, yang lebih senior. Perhatikan jemaah halaman 177. Ulang tadi ya. Dan terjemahannya ada di paragraf 3. Ada pula orang zuhud yang berpakaian robek tanpa dijahit. Tidak merapikan serban atau sorban yang dikenakan. Dan tidak menyisir atau merapikan jenggot karena mungkin lebat. Untuk memperlihatkan bahwa dia tidak berhasrat kepada hal-hal duniawi. Perhatikan perkataan imam. Hadza min abwabir riya fa in kana sadiqan fi i'radihi an aghradihi. Ini adalah pintu-pintu riya. Ini pintu-pintu riya. Sekalipun betul dia betul-betul berpaling dari kenikmatan-kenikmatan dunia ini. Tapi kan enggak gitu-gitu amat. Anda orang yang Anda beribadah, masa kemudian Anda menghadap Allah dengan pakaian yang sobek, kecuali Anda enggak punya kecuali itu. Tapi kita tidak segitunya kan. Ya. Kemudian apa susahnya hingga ketika Anda memiliki jenggot yang tebal, rapikan dia, sisir ia. Nabi Muhammad bahkan ketika wudu itu ngambil air terpisah untuk dimasukkan ke sela-sela jenggotnya. Perhatiannya beliau kepada jenggot sallallahu alaihi wasallam. Jadi kata beliau, ini termasuk pintu riya meskipun yang bersangkutan benar dalam berpaling dari ambisi diri. Oke. Tapi ini pintu berbahaya. Enggak usah berlebihan, Anda tidak akan melebihi ketakwaan Nabi Muhammad. Tapi beliau pakaiannya sobek, beliau jahit. Sendalnya putus, beliau sambung sendiri. Kemudian beliau nyisir, disebutkan di sini satu cerita. Kama qila li Dawud At-Ta'i, ala tusarrihu lihyatak? Faqala inni 'anha lamashghul. Falya'lam annahu salaka ghayral jadd. Sebagaimana dikatakan kepada Dawud At-Ta'i, tidakkah kamu menyisir jenggotmu karena mungkin panjang, ya rapikanlah. Kata dia, inni 'anha lamashghul, saya sibuk sampai kemudian tidak bisa merapikan jenggot. Kemudian kata Imam, falya'lam annahu salaka ghayral jadda, maka ketahuilah orang ini menempuh jalan yang tidak benar. Kenapa? It laisat hadhihi tariqatar rasul, karena bukan seperti ini jalan rasul, petunjuk rasul. Wala ashabi, dan juga tidak juga para sahabatnya. Disuruh nyisir rambut aja sibuk, tuh gimana? Anda sesibuk apa sampai kemudian yakni tidak perhatian dengan tampilan. Terlihat lusuh, bau, badan bau, mulut bau, rambut bau, tapi mengharapkan istri wangi. Ya enggak bisa dong. Bagaimana Anda memperlakukan orang, begitulah perlakuan yang Anda akan dapatkan. Anas bin Malik di antara sahabat yang selalu dandan untuk istrinya. Bukan berarti bersolek, laki-lakilah standar. Mandi kita, wangi kita, pakai parfum kita. Dalam bahasan sekarang mungkin dulu siwak Nabi Muhammad, selalu bersiwak sallallahu alaihi wasallam. Beliau sangat perhatian dengan keharuman mulut, kewangian mulut, bau mulut, perhatiannya luar biasa. Karena tidak sedikit sebab perceraian, sebab para wanita mengajukan yakni cerai kepada suaminya, telusur punya telusur, tak taunya karena bau mulut. Ketika kita belajar tentang bagaimana Nabi Muhammad SAW menjaga wanginya mulutnya, tak taunya terbukti sekarang ya. Ketika kita mengabaikannya, rumah tangga terancam. Bau, gimana Anda pengen ngobrol dengan pasangan? Bau dan kemudian tidak disikat rambut juga, padahal panjang, jarang sampo, apek. Ya. Kan istri, kan Anda tidur bersama istri, dia menghirup aroma rambut suami yang apek. Akhirnya istrinya berharap pilek sepanjang tahun. Supaya kadang mencium bau rambut laki. Lawasnya kemudian selesmaan, kada apa-apa aja, ulun hendak sembuhin, ulun seles makan pulangnya. Kenapa? Rambut pian bau. Hikam itulah. Langsung kemudian ribut, dan akhirnya keluar kata-kata cerai mungkin ya. Terkadang kita mengharapkan istri wangi, kitanya enggak. Anda ingin mendapatkan wangi itu dari istri, Anda lakukan hal yang sama. Rambut wangi, tubuh wangi, mulut wangi. Ya, maka dia akan faham, dia akan melakukan hal yang sama. Saya nikah 2003, saya enggak pernah buka dompet istri. Enggak pernah buka tas dan dompet saya. Apa yang saya dapatkan? Dia lakukan hal yang sama. Ya. Mau minta duit pun ambil di dompet, dompetnya diambil, saya disuruh buka. Tidak ada kesempurnaan tentunya pada diri kita, tapi kalau Anda ingin mendapatkan apa yang Anda inginkan dari pasangan, Anda lakukan hal yang sama. Walaupun tentunya untuk handphone, masing-masing kita tahu password. Cuman ya kita kasih password, supaya anak gak macam-macam. Tapi kayaknya Kanzi juga tahu password kita. Apalagi kemudian kakaknya, cari mana Dihyani, totonya di pojok kamar. Wah, padahal pakai password. Berarti dia tahu password emaknya. Ya Allah. Lanjut pemirsa. Jamaskan hukumullah. Karena kalau misalnya dari awal Anda bangun pernikahan dengan kecurigaan, ya masing-masing akan curiga terus. Tapi kalau sudah diberikan kepercayaan, ya jangan kemudian yakni dikhianati. Gitu aja. Istri Anda sudah percaya pada Anda, Anda juga harus percaya pada dia. Wallahu a'lam bishawab. Kalau lagi seru gitu ya, ibu-ibu chatting sama temannya, hahihi. Anda juga chatting dengan teman Anda, hahihi. Maka terangkan bahwasanya ini grup sama teman-teman ikhwan. Ya. Tapi kalau istri saya kayaknya nomor teman-teman kru tahu semua dia. Ini nomor antum ada semua di handphone istri Anda. Jadi mau kemana aja, memang dia gak nanya saya. Alpian takuninya. Memang dia tidak nanya saya, David dihubunginya. Kenapa Abah Dalil aja? Jadi antara sayang sama curiga tipis ya. Dia sayang ya, dia sayang. Pemirsa, ini berkaitan dengan rumah tangga. Sebenarnya setelah beberapa tahun terkadang kita baru tahu itu. Kalau awal-awal menikah rasanya tuh diawasi aja. Padahal dia hanya ingin tahu kabar. Karena kadang-kadang kita tuh sangat cuek. Karena kita merasa gak apa-apa. Padahal istri di rumah, waduh, dia ini bingung ya. Apalagi mun sudah kriam kanan, mak kerja sinyal. Seharian kerja sinyal. Apalagi kriam kanannya bemalam. Karena kalau dihubungi di kriam kanan tuh. Padahal kitanya santai, mau unjun, ya lo, mau unjun makan, berkunjungan, ya lo, yang di rumah, kemana laki kulah, ya. Kutub-kutub, ada kutub utara sama kutub selatan. Ya. Lanjut, kita akan sudahi dengan ini. Ini termasuk pintu ria, meskipun yang bersangkutan benar dalam berpaling dari ambisi, tapi ini pintu berbahaya. Sudahlah, pakaian Anda sobek, jahit. Sendal Anda putus, sambung atau beli lagi misalnya. Rambut Anda sisir, pakai wangian, ya lakukan hal-hal yang yakni biasa manusia lakukan untuk penampilannya. Kemudian disebutkan di sini kepada Dawud At-Ta'i, tidakkah engkau menyisir jenggotmu? Dia menjawab, aku sibuk dengan aktivitas lain sehingga tidak sempat mengurusnya. Bayangkan. Sesibuk apa memangnya Anda hingga gak bisa nyisir? Makanya kata beliau, perlu diketahui, Dawud At-Ta'i ini telah menempuh jalan yang menyimpang. Salah sikapnya seperti ini. Kata beliau, sungguh jalan yang ditempuh Rasulullah dan para sahabatnya tidak seperti itu. Kenapa memang? Perhatikan. فَإِنَّهُ كَانَ يُسَرِهُ شَعْرَهُ. Maka sesungguhnya adalah Nabi Muhammad SAW beliau menyisir rambutnya, wayudahin, meminyaki rambutnya, wayatatayyab, dan beliau menggunakan wewangian. Enggak lusuh kayak ini. Anda lebih soleh mana dibandingkan Nabi Muhammad? Nabi Muhammad lah. Tapi beliau nyisir, merapikan rambut, merapikan jenggot, baju yang sobek dijahit, sendal yang putus kemudian disol lagi misalnya. Dan beliau yudahin. Yani ya, menggunakan pomade zaman itu ya. Wa tatayyab. Dan Nabi Muhammad SAW menggunakan wangian padahal keringat beliau wangi. Disebutkan dalam sebuah riwayat, beliau tidur berkeringat dan kemudian keringatnya ditadah oleh ibunya Anas bin Malik. Nabi Muhammad terbangun dan bertanya, "Apa yang kamu lakukan?" Kata beliau, "Ini kami jadikan di wewangian kami." Maknanya itu dua. Ini jadi minyak wangi kami atau ini kami campur jadi esen minyak wangi kami. Keringat Nabi Muhammad SAW. Subhanallah. Tapi beliau pakai wangian. Dan beliau mengatakan, diberikan kecintaan padaku, apa? perempuan, wangian. Dan tentunya salat atau ibadah. Nabi Muhammad itu dibikin cinta dengan beberapa hal di dunia ini. Di antara yang paling mengemuka, yakni perempuan dan kemudian wewangian. Ibadah, enggak perlu ditanya, Nabi Muhammad menemukan ketenangannya pada ibadah. Sallallahu alaihi wasallam. Wa huwa asghalul khalqi bil akhirah, dan Nabi Muhammad ini orang paling sibuk untuk perkara akhirat. Anda sesibuk apa memangnya hingga tidak memperhatikan tampilan Anda? Kita tutup. Wa kana Abu Bakar wa Umar radhiyallahu anhuma yakhsibani bil hinna'i wal katmi wa huma akhwafus sahaba wa azhaduhum. Dan adalah Abu Bakar radhiyallahu anhu dan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Mereka yakni menyemir rambutnya dengan henna pacar. Wal katam, jenis pohonan yang lain tapi tentunya juga mengeluarkan warna ya. Wa huma akhwafus sahabah wa azhadum, dan mereka berdua adalah manusia yang paling takut kepada Allah, manusia paling zuhud setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang paling bertakwa, orang paling tinggi takwanya setelah Nabi Muhammad, terbaik Abu Bakar, kemudian Umar. Tapi mereka ketika rambutnya beruban, mereka semir. Artinya mereka memperhatikan tampilan. Wallahu a'lam bissawab. Jamaah, yakni siapapun di antara pian yang rambutnya sudah beruban, silahkan semir. Tapi pakai warna standar yang tadi ya. Dan dengan produk yang halal dan aman ya. Perempuan pun demikian. Bagaimana kemudian jika tidak beruban tapi kemudian ingin mewarna-warnai rambut. Kemudian dengannya niatnya agar tampil cantik depan suami. Boleh. Gak ada masalah. Boleh. Walaupun Anda gak ubanan, Anda semir rambut Anda. Ingat produknya halal dan aman. Pastikan halal dan aman untuk rambut Anda. Pastikan lagi warnanya itu tidak bertabrakan dengan warna kulit Anda, ibu-ibu. Kulit pinahirang ya lo, semir warna merah misalnya, warna bukan merah deh, blonde, warna blonde. Wow, atau merah deh. Tapi kulit rada hitam, itu Anda kayak orang Portugis ya, nggak cocok ya. Anda ingin tampil cantik di depan suami, suami malah takut ya. Keluar nyawa dari bini Unda aja dikiranya istrinya kerasukan ya. Ya Allah. Jadi cocokkan dengan warna kulit ya. Perempuan kalau sudah masya Allah kulitnya putih, which is itu adalah which is ya, itu adalah separuh dari kecantikan. Kenapa ada yang di dalamnya putih kah bini situ? Perempuan kulitnya putih itu sudah memiliki separuh dari kecantikan. Tapi kemudian jangan sampai yang tidak putih berkecil hati. Banyak laki-laki yang juga senang yang eksotis. Nang pindah-pindah hangit sedikit. Jadi tenang aja ibu-ibu. Maja kulitku kada putih ya berarti kada cantik. Oh jangan salah. Yang suka hitam legam pun ada. Jadi santai aja. Jadi cocokkan dengan warna kulit. Nah berikutnya. Ada pertanyaan kemarin, Ustadz boleh enggak bertindik lebih dari satu? Boleh. Demi tampil cantik di depan suami. Boleh. Tapi saya tanyakan lagi. Niat Anda lurus atau enggak ini? Betul-betul luruskan niat untuk tampil cantik depan suami. Untuk masalah tindik lebih dari satu, jadikan ini pertimbangan. Dia biasa dilakukan perempuan-perempuan fasik. Jadikan itu pertimbangan. Yang biasa tindik 2, 3, 4, 5... itu perempuan-perempuan fasik. Wanita salihah gak ada yang melakukan itu. Jadikan itu bahan pertimbangan. Nanti sini 2, sini 3. Sambung di hidung. Tas, lidah keluar harau sapi. Yang biasa-biasa aja ya. Ya. Tapi cantik yang senormalnya saja ya. Karena ketika Anda dinikahi suami Anda itu sudah paling cantik sedunia. Ya, sedunia. Harusnya seperti itu. Para suami memandang istrinya dan juga sebaliknya. Istri, pembungasnya tuh Bang sudah. Nang lain Bang Tat, ada Bang yang lebih bungas. Tapi ini pembungasnya bagi dunia saya. Dunia, betul tak? Ya, pemurus dalam lah. Harus seperti itu ya, mandang. Kalau enggak ya, enggak pernah bersyukur kita. Anda tambah kemudian dengan rambut yang wangi, tubuh yang wangi, bau mulut yang wangi, waduh. Betah suami di rumah, saking betahnya kada hendak begawi lagi. Kak, pian kada begawi kah? Aku betah banget di rumah ini, jangan apa, pian tuh nabungas banget aja. Nah, ini alasan ya, alasan orang pengoler ya. Kada hendak begawi. Nah, kita tutup dengan ini, mulai tadi tutup terus aja. Ini betulan nih. Famanidda'a, nah ini penting. Ini perlu Anda garis bawahi, jamaah. Karena di sini tidak digaris bawahi, harusnya ini dicetak tebal ini. Perhatikan di halaman 178. Famanidda'a rutbatan tuzidu 'ala sunnah wa af'alil akabir lam yultafat ilaih. Ini penutup kita. Bunderi ini, garis bawahi ini. Jadikan ini prinsip, enggak apa-apa. Karena Anda akan praktekkan di kehidupan ini kalau Anda mendapatkan kasus seperti yang ini. Kata beliau, maka siapapun yang mengklaim, ngaku-ngaku, suatu tingkatan melebihi sunnah dan amalan orang-orang besar umat ini, gawiannya melebihi Abu Bakar, gawiannya melebihi Umar, gawiannya melebihi Nabi Muhammad, tapi hanya klaim. Kata beliau, dia tidak perlu digubris atau dipedulikan. Nah, jadikan prinsip. Siapakah orangnya? Siapakah orangnya? Siapapun orangnya. Mengaku-ngaku dia punya level, punya derajat. Begitu ditimbang, lebih utama kok dibanding Nabi Muhammad? Entar dulu. Lebih utama dibandingkan Umar. Lebih utama dibandingkan Abu Bakar. Lebih utama bahkan dibandingkan Nabi Muhammad. Enggak usah digubris. Jadikan prinsip ini. Karena itu enggak mungkin. Mana tidak mungkin mengalahkan derajatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada enggak Pak yang kayak gitu, Pak? Ada. Inti buku ini kan itu, ntar kita bahas. Inti buku ini adalah bahasan untuk orang-orang, bantahan untuk orang-orang sufi dengan sufiyahnya. Ya. Subhanallah. Di antara contoh doang nih, contoh nih. Ustadznya, syekhnya atau tuan gurunya misalnya. Kada Jumatan lagi ya. Kemana? Sidin Jumatan ke Mekah ya. Kan kalau kita Jumatan katakanlah jam 12, di Mekah kan masih jam 8. Ente Jumatan apa salat duha? Katakanlah dia betul-betul terbang sampai ke Mekah. Iya. Dibawa sama jin. Sampai Mekah. Belum komat kan aja. Komat muhanya aja. Ini hanya jam 8. Oh iya kak. Menhendak duha ayu hajar. Oh. Pian siapa? Ah, aku syekh di negeriku. Bapak kesini. Ini pangnya buhannya ini bawa aja. Woy. Langsung jinnya keluar. Ting ting ting. Biru biru biru biru. Will Smith semuanya. Apa itu ya? Gak penting ya. Jamaah. Garis bawah ya. Barang siapa yang ngaku-ngaku memiliki derajat melebihi petunjuk sunnah, melebihi para senior dalam agama ini. Siapa? Nabi Muhammad dan para sahabat. Enggak usah digubris. Enggak usah dipedulikan. Kenapa? Enggak mungkin. Apalagi Nabi Muhammad mencium lututnya ya. Luar biasa. Jadi ngalih kita baik. Kita punya standar sangat tinggi Nabi Muhammad, tapi Nabi kita kalah sama syekhnya. Itu ngalihnya kita nih Pak. Kita punya standar sangat tinggi dalam kesolehan Nabi Muhammad SAW. Inya lebih soleh pada Nabi Muhammad. Ingat Pak, pemahamannya dibangun sejak Nabi Sulaiman dan Khidir. Atau Khadir bacanya. Kata sesuai Anda bacanya Khadir. Mereka bangun dari sana. Bahwasanya Khadir itu hanya orang soleh, bukan Nabi. Padahal prinsip kita Khadir itu Nabi. Nabi Musa nuntut ilmu dengan yang selevelnya, Nabi juga. Ya, kenapa itu dibangun? Faedah ini mendapatkan dari Al-Ustaz Al-Fadhil Aiman Abdillah. Beliau yang kasihkan bukunya ke saya. Kak, pian baca ini aja. Karena beliau tahu saya waktu itu bahas tentang karamah. Beliau kasih buku. Dikasih. Kak, pian baca ini aja. Sampai sekarang juga kadang-kadang beliau kirim japri, bukan di grup, kirim japri. Anda ingin tahu perhatiannya dia kepada saya. Kirim japri, kak ini bukunya aja. Kak ini bagus kaitan piannya. Ya, saya bongkar sekarang. Gak apa-apa, orangnya gak ada juga. Gak nonton juga kan setemen. Ya, dia peduli. Karena mungkin ulun sering salah ngomong, ulun mungkin ketelisut ngomong, peduli dia. Bukti juga berarti dia nonton ya. Nah salah pandiran kakaknya ya. Kasihkan. Dari situ saya tahu, subhanallah. Bahwasanya keyakinan itu dibangun sejak lama. Agar orang soleh itu bisa lebih utama dibandingkan Nabi. Paham lah ya? Orang soleh itu lebih utama dibandingkan Nabi. Keyakinannya dibangun sejak Nabi Musa itu mungkin 1000 tahun lebih sebelum Nabi Muhammad. Mungkin ya, saya gak bisa ngitung. Jauh. Supaya nanti ketika ada orang soleh, kemudian kita punya standar Nabi Muhammad yang paling soleh, kalah Nabi kita Muhammad. Kenapa? Orang biasa bisa lebih soleh dibandingkan seorang Nabi. Mengalih sudah menkaya itu. Tetamu pian dengan orang seperti ini, sudahlah, kita ke warung sederhana aja. Makanan aja kita. Tapi yang sederhana, yang sederhana. Walaupun tampilannya banyak ya. Sederhana dari Hongkong. Tapi memang enak ya. Yang sederhana itu enak ya. Ada di pal 4 kah? Pal 4 ya. Oke, kita sudahi dulu, masih panjang. Kita sudahi dulu dengan poin ini. Maka siapapun yang mengklaim suatu tingkatan yang melebihi sunnah dalam amalannya, dan amalan orang-orang besar umat ini, ngalah-ngalahin sahabat, ngalah-ngalahin Nabi, ngaku-ngaku, dia tidak perlu digubris atau dipedulikan. Jadi santai aja, anggap angin lalu. Kenapa? Dustainya. Tidak mungkin orang kemudian bisa mengalahkan ketakwaan Nabi kita Muhammad SAW. Kata beliau, atqakum billahi ana, a'lamukum billahi ana. Orang paling bertakwa di antara kalian, saya. Orang paling mengenal Allah di antara kalian, saya. Jadi tidak ada. Bahkan, nah kita tutup nih. Yang tadi gak jadi, sekarang betul-betul ditutup. Di kajian ibu-ibu, ulun ingat sekali bahas di kajian ibu-ibu. Bahwasanya Semua para wali, orang saleh level kewalian, orang yang beriman dan bertakwa, digabung tidak bisa mengalahkan satu orang Nabi. Ini prinsip Ahlus Sunnah. Semua orang wali, orang yang saleh, yang level iman dan takwanya sangat tinggi, digabung semuanya tidak bisa mengalahkan iman seorang Nabi. Apalagi Nabi, dan dia adalah Rasul Muhammad SAW. Nabi belum tentu jadi Rasul. Rasul pasti Nabi. Dan Nabi kita Muhammad, dia Nabi dan dia Rasul. Lalu datang orang-orang ini dengan klaimnya, dan klaimnya itu menunjukkan kok lebih utama dibandingkan Nabi kita Muhammad SAW. Enggak usah digubris. Wassalam. Wa idha khotobahumul jahiluna qalu salama. Dan jika mereka diajak berbicara oleh orang-orang yang bodoh, wassalam. Makanan aja kita. Wallahu a'lam bissawab. Ini yang bisa saya sampaikan. Ada waktu sedikit ya. Ini jamnya kelajuan, Pak. Ini jamnya kelajuan. Ulun masih punya 3 menit lah. Satu pertanyaan ya. Aduh, ini padahal banyak nih. Ada 7 nih. Aduh, ambil satu aja dah. Pertanyaan tentang sifat wudu, ntar. Assalamualaikum Ustaz, waalaikumsalam. Salam doang. Nah, ini sesuai tema nih. Assalamualaikum Ustaz, waalaikumsalam. Apakah seorang muslimah yang menyebarkan sikap zuhudnya di sosmed termasuk riya dalam ibadah? Misalnya dia memberitahu orang-orang dia tidak akan mengganti gamisnya yang bolong meskipun mampu beli, dengan alasan rela pakai baju yang penuh tambalan. Mana orangnya nih, akhwatnya nih? Mbak yang nanya, tolong masukin akunnya, pengen lihat gimana. Maka jawabannya yang kita pelajari barusan. Hadza min abwabir riya' fa in kana shadiqan fi i'radihi an aghradihi. Jawabannya itu. Mana tadi? Pemirsa, ini nih. Ini termasuk pintu riya, meskipun yang bersangkutan benar berpaling dari ambisi itu. Oke. Dia tidak akan mengganti gamisnya yang bolong meskipun mampu beli, dengan alasan rela pakai baju yang penuh tambalan. Meskipun dia betul seperti itu, dia ingin berpaling dari dunia, dari ambisi memiliki yang bagus dalam pakaiannya. Meskipun, ingat, ini pintu. Ini pintu riya. Kita tidak katakan dia riya, tapi ini pintu berbahaya. Dan tidak seperti itu seharusnya zuhud. Anda mampu beli, belilah. Yang lama bolong atau robek tapi masih bisa dijahit, perbaiki. Ya. Wallahu a'lam bishawab. Anda tidak akan mengalahkan kesolehannya Aisyah. Mengalahkan kesolehannya istri-istri Nabi Muhammad. Dan mereka memiliki pakaian-pakaian. Ya. Ingat, kita tidak katakan dia riya, tapi ini pintu untuk perbuatan riya. Wallahu a'lam. Walaupun betul ya, dengan pengakuannya ingin tampil apa adanya, enggak apa-apa dengan tambalan sana sini, no problem. Tapi ingat, Anda bisa masuk ke jurang riya ini karena ini contoh yang persis disebutkan sejak yakni tahun berapa nih? Tahun 600-an, sekarang 1400, berarti berapa? Sejak 900-an tahun yang lalu sudah dibahas. Cuman sekarang modern dengan sosmed. Maka berhati-hatilah. Ya, ini Anda nih yang bertanya nih, nasihati. Anda yang bertanya ini, nasihati teman Anda ini. Kalau dia teman Anda, nasihati tapi japri. Jangan Anda komen di pic-nya, jangan Anda komen di tweet-annya, jangan. Karena Anda bisa jadi mempermalukannya, salah dakwah Anda. Japri, sampaikan yang Anda pelajari sekarang, sudah tugas Anda selesai. Dia lanjut dengannya, semoga dia betul-betul dengan yang dia yakin. Tapi ingat, ini berbahaya, karena ia adalah pintu riya. Ustadz Afwan Ustadz, kalau nanti kajian boleh pakai Zoom Meet Ustadz, link Zoomnya bisa disebarkan lewat Telegram, G. Gimana? Admin, kajiannya minta lewat Zoom. Kita sudah offline ya, kita sudah kajian offline ya. Jadi Anda nonton IG saya saja atau nonton di YouTube ya. Kecuali nanti, mudahan enggak lagi ya. Kecuali nanti online ya, mungkin kita pikirkan. Karena Zoom itu berat ya, ya Pit ya, berat. Sedangkan koneksi kita, yakni tidak terlalu kuat. Koneksi enggak kuat, iman enggak kuat. Aduh, kesian benar ya. Oke. Cukup ya pemirsa ya. Dan bermanfaat jamaah. Salah dan khilafullah mama. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.